Aku belum mandi, tak tuntuang tapi masih ganteng juga. Tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang badan aku tak babana. Tak tuntuang, tapi kalau langsung diidu, tak tuntuang astagfirullah baunya. Cewek cantik yang lewat, aku acuh jenye. Kalau apa gaya yang lewat, aku an yang jenye. Yang penting indah mangga dua orang. Tak tuntuang walau acuh galak surang. Tak tuntuang walau santo orang. Awak dalang tak tuntuang tapi hati isi sana. Masih ganteng juga, tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang badan aku tak babana. Tak tuntuang, tapi kalau langsung di hidung, tak tuntuang astagfirullah baunya. Walau sangku urang awak dalang, tak tuntuang tapi hati isil sanang.